secara terus-menerus adalah perkara paling utama yang digunakan seorang hamba untuk mengisi waktunya dan menghabiskan nafas-nafasnya padanya. Setelah mengerjakan fardu-fardu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas hamba-hambanya. Maksud apa yang disebutkan oleh penulis pada paragraf ini adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk dari ibadah yang agung. Setelah kita mengerjakan amalan-amalan wajib, maka amalan yang sangat dianjurkan untuk kita mengisi waktu dengannya, mengisi nafas-nafas kita dengannya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadzikru syamilun li kulli qawlin salihin yuhibbuhullahu wa yardah min tilawatin li kalamillah au tasbihin au tahmidin au takbirin au tahlilin au du'ain au ghairi dzalik. Artinya, zikir mencakup semua perkataan baik yang dicintai Allah dan diridainya. Jadi zikir bukan hanya sekedar zikir setelah salat, bukan hanya sekedar zikir-zikir yang ditentukan, akan tetapi semua yang disyariatkan sebagai zikir kepada Allah, maka itu adalah bisa dilakukan sebagai zikir, dan dia adalah setiap ucapan yang diridai dan dicintai oleh Allah, baik berupa kalamullah, yaitu membaca Al-Quran. Berarti orang yang membaca Al-Quran di sini dia disebut sebagai berzikir, atau bertasbih. Bertasbih artinya adalah mengucapkan subhanallah, karena tasbih diambil dari kata-kata sabbaha yusabbihu, yang artinya mengucapkan subhanallah. Atau bertahmid yang diambil dari hamida yahmadu, dan artinya adalah mengucapkan alhamdulillah. Atau takbir diambil dari kata-kata kabbara yukabbiru, takbir yang artinya mengucapkan Allahu Akbar. Atau tahlil, tahlil mengucapkan la ilaha illallah dari kalimat hallala yuhallilu tahlilan. Ini semua adalah yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Doa atau selain itu semuanya adalah bentuk-bentuk dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu umum. Kita diperintahkan untuk berzikir, maka kita boleh mengucapkan subhanallah atau alhamdulillah atau Allahu Akbar, atau kita boleh berdoa, atau kita boleh membaca Al-Qur'an. Ini semua adalah bentuk-bentuk daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, "Wa ma min syakkin fi anna afdhala hadhihi al-adhkar wa ajalliha wa a'dhamiha wa arfa'iha qadaran qira'atul Qur'anil Karim kalamu rabbil alamin." Tidak diragukan lagi bahwa yang paling utama dari zikir-zikir ini, paling agung dan paling tinggi kedudukannya adalah bacaan Al-Qur'an yang mulia, kalam Rabb semesta alam. Sering kita singgung, dan juga ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis-hadis Rasul, bahwa di dalam konsep beramal dalam Islam itu ada namanya afdalul a'mal, ada namanya syighatut tafdil fil amal, amalan yang paling mulia, amalan yang paling utama. Maka senantiasa seseorang yang berzikir ataupun beramal apapun, dia mencari amalan yang paling utama dari seluruh amal, termasuk di dalamnya adalah berzikir. Makanya penulis mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa yang paling utama dari zikir-zikir ini adalah paling agung dan paling tinggi kedudukannya adalah bacaan Al-Quran yang mulia, kalam Rabb semesta alam. Ini konsep beramal dalam setiap amal ibadah, mencari amalan yang paling perfect, yang paling tinggi kedudukannya. Jadi untuk urusan akhirat, gaya hidup seorang muslim seperti ini, dan beginilah gaya hidupnya para sahabat, mencari amalan yang paling tinggi, mencari zikir yang paling bagus, mencari sholat yang paling diterima, bagaimana berzakat, berhaji yang paling mabrur, bukan hanya sekedar mengerjakan amal ibadah tersebut. Dan ini ada buku menarik yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim Ibn Amir Ruhaili, judulnya Tajridul Ittiba fi Fadailil Amal. Artinya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan fadailul amal. Mana yang paling utama dari ini dan itu? Itu selalu konsep beribadah dalam seorang muslim, selalu seperti itu. Mana yang paling utama dari ini dan itu? Mana yang paling utama membaca Al-Qur'an atau berzikir tatkala ini? Mana yang paling utama berdoa atau berzikir tatkala ini? Selalu seperti itu digali, dan ini membutuhkan ilmu. Makanya Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Beriman membutuhkan ilmu, karena dengan ilmu salah satunya dia bisa membedakan mana yang paling utama, mana yang paling sempurna, ya, mana yang paling baik. Selalu seperti itu. Makanya penulis mengatakan, dan tidak diragukan lagi bahwa zikir yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Kemudian kama fi sahih Muslimin 'anil Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ahabbul kalami ila Allahi arba'un: subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sebagaimana yang disebutkan dalam sahih Muslim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bersabda, pembicaraan yang paling dicintai Allah ada empat. Lihat, memang seperti itu, Pak, di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, amal itu ada yang paling, ada yang tingkatan di bawah paling. Seperti itu. Pembicaraan yang paling dicintai Allah ada empat: subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Artinya maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, dan tidak ada sembahan yang hak selain Allah, dan Allah maha besar. Wa fi lafdhin kama fil musnad lil imami Ahmad 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala sallam annahu qala: afdalul kalami ba'da al-qur'ani arba'un wa hunna min al-qur'an: subhanallahi, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lihat, dan pada lafaz lain seperti dalam al-musnad. Al-musnad ini artinya adalah kitab musnad yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, pembicaraan yang paling utama sesudah Al-Qur'an. Menunjukkan Al-Qur'an dahulu, baru setelah itu ada empat, dan keempatnya berasal dari Al-Qur'an. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi pembicaraan zikir yang paling utama dibicarakan, diucapkan adalah Al-Qur'an. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Wa fi sunan at-Tirmidzi wa hassanahu min hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala: man syaghalahu qira'atul Qur'ani 'an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma u'ti sa'ilin. Dari As-Sunan, dalam As-Sunan karya Imam At-Tirmidzi. Maksudnya Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi ini terkenal dengan kitab sunannya, tetapi namanya sebenarnya Al-Jami'. Jami', ya, Jami' At-Tirmidzi. Namanya itu Jami'. Apa bedanya kitab Jami' dengan kitab sunan? Jami' adalah kitab yang mengumpulkan seluruh bab-bab, bukan hanya bab fikih. Jami' adalah kitab yang mengumpulkan seluruh bab-bab, bukan hanya bab-bab yang berkaitan dengan fikih. Seperti misalkan, apa bab yang tidak berkaitan dengan fikih? Saya beri contoh, ya. Bab-bab yang berkaitan dengan fikih itu seperti kitab thaharah, kemudian kitab sholat, kemudian kitab zakat, puasa, haji. Ini semua adalah bab-bab yang berkaitan dengan kitab fikih. Apa bab yang tidak berkaitan dengan kitab fikih? Seperti akidah, itu tidak berkaitan dengan kitab fikih. Nah, itu ada di dalam kitab Jami'ut Tirmidzi. Kemudian kitab lain apa? Sejarah, sirah. Ya, itu tidak berkaitan dengan kitab fikih. Dan itu ada dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan Jami'ut Tirmidzi. Makanya dia namanya Jami' Tirmidzi. Ya. Lalu kenapa terkenal dengan Sunan? Sunan Tirmidzi. Karena kebanyakan kitab-kitab atau bab-bab yang ada di dalam Sunan Tirmidzi adalah bab-bab fikih. Hanya sedikit penambahan dari kitab-kitab lain ataupun dari bab-bab lain. Bab misalkan bab tafsir itu bukan dari fikih, bab akidah, bab sejarah itu bukan dari fikih. Nah, itu bedanya antara kitab Jami' dengan kitab apa? Sunan. Kalau Sunan, ya, Sunan itu di dalamnya terdapat bab-bab apa? Bab-bab fikih, itu Sunan. Ya, makanya Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, semuanya menyebutkan bab-bab fikih. Enggak ada bab tafsir, enggak ada bab akidah, enggak ada bab sirah nabawiyah, enggak ada. Baik, kita lanjutkan. Di sini dalam As-Sunan karya Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan derajatnya hasan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa disibukkan membaca Al-Qur'an daripada zikir untukku dan meminta kepadaku, niscaya aku akan berikan kepadanya yang lebih baik dari apa yang aku beri kepada orang-orang yang meminta. Apa maksud hadis ini? Ada orang berdoa, ada orang baca Quran. Kalau dia sibuk baca Quran sehingga belum sempat berdoa, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada yang baca Quran ini seperti orang-orang yang meminta. Orang-orang yang tidak baca Quran tapi dia berdoa, Allah akan berikan kepada orang ini seperti lebih baik daripada permintaan orang-orang yang minta. Makanya disebutkan di dalam bab apa, di dalam kitab kita bab yang ke-17 ini, keutamaan Al-Qur'an dibandingkan sekedar berzikir. Maksudnya Al-Qur'an itu dibacanya lebih mulia dibandingkan orang yang berzikir, dibandingkan orang yang berdoa. Kenapa demikian? Karena dengan membaca Al-Qur'an nilainya plus, baca Al-Qur'an dapat pahala, dia pun dianggap sebagai zikir, dan dia pun dianggap sebagai sedang berdoa. Nah, ini utamanya membaca Al-Quran. Ya, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan bersyukurlah orang-orang yang hatinya didekatkan dengan Al-Quran. Orang-orang yang hatinya sangat-sangat dekat dengan Al-Quran. Karena itu adalah salah satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka niscaya aku akan berikan kepadanya yang lebih baik, lebih baik bahkan dari apa yang aku beri kepada orang-orang meminta. Orang yang berdoa akan diberi oleh Allah sesuai dengan permintaannya. Tetapi bedanya, kalau orang baca Al-Quran, Allah akan memberi yang lebih baik daripada Allah memberi kepada orang-orang yang meminta. Oh, kalau begitu enggak usah doa sekalian Ustaz. Gimana? Boleh enggak? Maka jawabannya tidak. Hadis ini tidak menceritakan tidak berdoa. Ya. Hadis ini menceritakan keutamaan baca Quran. Jangan sampai dipahami bahwasanya kelazimannya berarti boleh enggak usah berdoa. Tidak. Berdoa termasuk daripada amalan wajib. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian. Itu perintah. Dan setiap perintah saya sering ulang-ulang menunjukkan kepada kewajiban, kecuali jika ada dalil yang menurunkannya dari yang wajib. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi ini menunjukkan keutamaan membaca Al-Qur'an. Ya. Kita lanjutkan. Wa kama fil hadithi alladhi fis sunani fil ladzi sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inni la astati'u an akhudha shay'an min al-Qur'an fa'allimni ma yujzi'uni fi salati qala qul subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya, sesungguhnya begitu pula di dalam hadis yang terdapat dalam kitab As-Sunan tentang seseorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, sungguh aku tidak sanggup, tidak mampu mengambil sesuatu dari Al-Qur'an. Maka ajarkan apa yang mencukupi bagiku dalam salatku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka hadis ini maksudnya apa, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Hadis ini lihat, orang tersebut bertanya, aku tidak mampu mengambil sesuatu dari Al-Qur'an. Artinya Al-Qur'an adalah sumber zikir. Kalau tidak mampu baca Al-Qur'an, baru membaca yang lain. Nah, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang yang tidak bisa membaca apapun, karena mungkin dia baru masuk Islam, baru belajar Islam, maka tidak mungkin dia bisa membaca apapun. Sedangkan dia wajib sholat. Semenjak dia masuk Islam, dia wajib sholat. Ya, maka pada saat itu, ya, dia boleh membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, ini boleh, ini hukum fikih. Tapi dianjurkan dia terus belajar. Ya, dianjurkan dia terus belajar. Ustaz, kalaupun ini tidak bisa bagaimana? Orang benar-benar murni dari orang Nasrani, Yahudi, Majusi masuk Islam, gak bisa sepatah kata pun dari bahasa Arab, dari zikir-zikir Arab, maka bagaimana? Ya, ajarkan kepada dia apa saja yang bisa diucapkan dari zikir-zikir yang ada, subhanallah atau alhamdulillah, selama dia belum bisa mengucapkan ataupun mempunyai hafalan yang banyak tentang zikir-zikir sholat. Karena orang yang baru masuk Islam tetap diwajibkan sholat. Jangan sampai menunggu, oh saya libur dulu, saya libur dulu, kenapa? Karena belum bisa sholatnya, ya, ini gak benar. Selama dia sudah masuk Islam, langsung dia diwajibkan untuk sholat kalau dia baligh. Kita lanjutkan, Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah. ولهذا كانت القراءة واجبة في الصلاة ولا يعدل عنها إلى الذكر إلا عند العجز عن ذلك وهذا واضح في الدلالة على أفضلية قراءة القرآن. Lihat, salah satu keutamaan Al-Quran adalah kita diwajibkan untuk membaca Al-Quran dalam sholat, dan tidak boleh berpindah dari membaca Al-Quran kepada zikir di dalam sholat, tidak sah. Jadi misalkan Allah takbiratul ihram, Allahu akbar. Ya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan, dari saya waktu di daurah mendapatkan contoh dari Syekh Akram Muhammad Ziyadah tentang mengangkat takbir. Kan hadu. Dia, Nabi Muhammad SAW mengangkat takbiratul ihram sejajar dengan daun telinga atau sejajar dengan bahu. Sejajar itu apakah dari depan, ya begini, ataukah begini? Maka beliau lebih condong kepada pendapat sejajar itu dengan sejajarnya ke samping, bukan sejajarnya. Jadi bukan begini, ya, bukan begini. Bagian orang angkat begini, kenapa? Karena sejajar dengan sini. Enggak, sejajar di sini. Ya, karena ini yang namanya sejajar. Ya, begitu. Baik, kita mengangkat takbir Allahu Akbar. Kemudian setelah itu, ya, orang mengganti Al-Fatihah, mengganti pembacaan surat dengan zikir. Mengganti misalkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Maka ini tidak sah, ya, dan tidak boleh berpindah kepada bacaan Al-Qur'an, bacaan zikir, selama dia bisa membaca Al-Qur'an. Di sini penulis mengatakan, berdasarkan hal ini maka membaca Al-Qur'an adalah wajib dalam sholat, tidak boleh berpaling darinya kecuali saat tidak mampu membacanya. Berdasarkan hadis mana? Hadis yang barusan kita baca, ya. Hadis yang barusan kita baca, sungguh aku tidak mampu mengambil sesuatu dari Al-Qur'an, artinya belum hafal Al-Qur'an, maka aku membaca apa? Kalau orang yang sudah hafal kemudian dia masih berzikir, maka ditakutkan tidak sah sholatnya. Kemudian penulis mengatakan, wa hadza wadhihun fid dilalati ala afdhaliyatil Qur'an, afdhaliyati Qur'anil Karim. Hal ini cukup jelas menunjukkan keutamaan membaca Al-Qur'an, ya. Itu cukup jelas. Wa yadullu ala dhalika aidan anna al-qira'ata yushtaratu laha at-taharatul kubra duna adh-dhikri fa innahu la yushtaratu fihi dhalik. Menunjukkan kepula kepada hal itu, membaca Al-Qur'an dipersyaratkan padanya suci dari hadas besar, di mana ia tidak dipersyaratkan pada zikir yang lainnya. Keutamaan Al-Qur'an dilihat dari zikir, yaitu kalau kita membaca Al-Qur'an, kita wajib untuk terlepas dari hadas besar, tidak boleh junub. Ya, tidak boleh junub. Adapun haid, maka terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Wallahu alam, tidak ada dalil yang sharih kuat yang menjelaskan tentang haramnya seorang wanita haid untuk membaca Al-Qur'an. Yang dilarang adalah dia memegang mushaf saja. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka itu salah satu keutamaan Al-Qur'an. Dia membacanya harus dalam keadaan suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Kenapa? Dan itu bedanya dengan zikir-zikir yang lain. Kalau zikir yang lain selain Al-Qur'an, maka boleh saja seseorang, orang yang dalam keadaan hadas kecil, untuk membaca zikir. Adapun hadas besar seperti junub, maka pada saat itu dia harus mandi kemudian dia berzikir. Tetapi ada hadis Aisyah bercerita radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yadhkuru rabbahu fi kulli ahyani. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Rabb-nya di setiap keadaan beliau. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah tentang keutamaan Al-Qur'an, yaitu membacanya harus dalam keadaan suci dari hadas, di mana ia tidak dipersyaratkan pada zikir yang lain. Sudah itu. Kemudian wa ma lam yushra illa 'alal hal al-akmal fa huwa afdal, kama anna as-salata lamma ishtarata laha at-taharatan kanat afdala min mujarradil qira'ah. Artinya, sesuatu yang tidak disyariatkan kecuali pada kondisi paling sempurna, maka tentulah ia lebih utama. Sebagaimana salat ketika dipersyaratkan padanya suci dari dua hadas besar dan kecil, maka keberadaannya lebih utama daripada sekedar membaca Al-Qur'an. Ya. Maksudnya apa? Amalan apabila dikerjakan dalam keadaan-keadaan yang utama, harus suci dari hadas kecil, harus suci dari hadas besar, kemudian harus begini dan begitu, itu menunjukkan amalan tersebut mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Sama seperti misalkan beliau mencontohkan orang yang membaca Al-Qur'an dengan orang yang sholat. Sholat lebih utama dibandingkan baca Al-Qur'an. Nah, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah. Berlaku luruslah dan jangan sekali-kali kamu tidak bisa mengumpulkan semuanya, ya. Dan sekali-kali kamu tidak akan bisa mengumpulkan semuanya. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan kamu adalah sholat. Nah, ini menunjukkan keutamaan sholat, ya. Ada pertanyaan pada hadis ini, berlaku luruslah. Apa maksud berlaku luruslah? Maksudnya dalam iman, maksudnya di dalam ketaatan, selalu lurus hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian disebutkan di sini, dan sekali-kali kamu tidak akan bisa mengumpulkannya semuanya. Maksud mengumpulkan semuanya adalah kita tidak akan bisa mencapai kesempurnaan amal ibadah. Sulit untuk menggapai 100% sholat. Sulit. Tetapi kita berusaha untuk bisa menggapai sebaik-baik sholat. Tetapi untuk sempurna, mendapatkan secara sempurna amalan-amalan itu tidak akan bisa. Karena al-kamalillah, karena kesempurnaan hanya milik Allah. perkataan kesempurnaan hanya milik Allah ini penting, Pak. Dengan begitu kita bisa memaafkan orang lain. Dengan begitu kita bisa tenggang rasa, lapang dada dengan kesalahan orang lain. Oh, ternyata memang kesempurnaan hanya milik Allah. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan hanya milik Allah. ولهذا نص العلماء على أن أفضل التطوع البدني الصلاة وأيضا فما يكتب فيه القرآن لا يمس إلا طاهر دون ما يكتب فيه الذكر فإنه لا يشترط فيه ذلك. Artinya, maka di samping itu apa yang dituliskan padanya Al-Quran, maka oleh karena itu para ulama menyatakan bahwa ibadah tatawu, yaitu ibadah sunnah, fisik yang paling utama adalah sholat. Ibadah yang menggunakan fisik jasmani adalah sholat. Di samping itu apa-apa yang dituliskan padanya Al-Quran, maka ia tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci. Berbeda dengan apa yang dituliskan padanya zikir, di mana tidak disyariatkan, disyaratkan padanya hal tersebut. Ya, misalkan saya beri contoh, ada mushaf dipegang, maka yang megang harus dalam keadaan suci. Tapi ada kertas cuma tulisan Allahu Akbar, Alhamdulillah. Boleh enggak orang yang tidak suci memegangnya? Boleh, karena dia bukan mushaf. Nah, itu yang dimaksudkan oleh penulis hafizahullahu taala. فهذا كله يدل على أن قراءة القرآن الكريم هي أفضل من التسبيح والتحميد والتكبير وغير ذلك من الأذكار. هذا من حيث الجملة وإلا فإنه قد يقترن بالعمل المفضول ما يجعله أفضل. Artinya, semua ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran yang mulia lebih utama daripada tasbih, tahmid, takbir dan zikir-zikir yang lainnya. Ini ditinjau dari secara garis besarnya. Maksudnya apa? Pembacaan Al-Quran lebih utama dibanding zikir apapun. Secara umum seperti itu. Meskipun, kata beliau, sebab pada sisi lain, terkadang suatu amalan yang rendah keutamaannya diiringi dengan sesuatu yang menjadikannya lebih utama. Maksudnya begini, kita ketahui dari tadi, membaca Al-Quran lebih utama daripada berzikir biasa, subhanallah, alhamdulillah, dan lain-lainnya. Membaca Al-Quran lebih utama. Nah, ini secara umum. Adapun secara khusus kadang ada amalan subhanallah, tapi diiringi dengan perbuatan yang luar biasa. Maka kadang-kadang ini besar juga pahalanya, bahkan sejajar dengan pahala membaca Al-Quran tadi. Itu maksudnya yang disebutkan oleh penulis. Lihat kemudian Syekhul penulis rahimahullahu taala berkata, wa qad awdaha hadza Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu wa bayyanahu bayanan wafiyan fi jawabin an mas'an hadhihi almas'alah yaqulu rahimahullah wa tahqiqu dhalik an al'amal almafdula qad yaqtarinu bihi ma yusayyiruhu afdhala min dhalik. Perkara ini itu maksudnya apa? Perkara bahwa Al-Qur'an adalah seutama-utama zikir, lebih utama dari zikir apapun, tetapi kadang-kadang ada zikir yang dibarengi dengan sesuatu yang menjadikan baca Al-Qur'an kalah keutamaannya atau lebih rendah keutamanya dibandingkan amalan yang ini. Paham maksud saya? Jadi ada, kita katakan tadi baca Al-Quran lebih utama dari apapun, dari zikir apapun. Paham sampai sini? Baik. Ini secara umum bahwa Al-Quran membacanya lebih utama daripada zikir apapun. Nah, di sana ada amalan yang kadang-kadang kalau amalan ini dikerjakan dibarengi dengan amalan lain, dia sangat kuat dan sangat utama dalam Islam. Bahkan bisa mengalahkan baca Al-Quran. Bisa mengalahkan baca Al-Quran. Nah, ini semua lihat pembicaraannya tentang mana yang lebih utama, mana yang lebih utama. Karena itu konsep beribadah seorang Muslim. Perkara ini telah dijelaskan oleh Syekhul Islam. Jadi maksud perkara ini tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menerangkannya secara detail karena dalam jawaban beliau atas masalah ini beliau berkata, kesimpulan dari hal itu sesungguhnya amalan-amalan yang lebih rendah keutamanya terkadang beriringan dengan sesuatu yang menjadikannya lebih utama. Ya. kadang amalannya dianggap remeh, tetapi dibarengi dengan sesuatu yang besar, yang berat, maka akhirnya dianggap lebih utama dibandingkan membaca Al-Quran. Kemudian penulis mengatakan, wa ahaduhuma ma huwa masyru'un li jami'il nas. Artinya, terkadang beriringan dengan sesuatu yang menjadikannya lebih utama. Dan ia ada dua jenis. Jenis pertama, sesuatu yang disyariatkan bagi semua manusia. Ya. Jenis pertama, sesuatu yang disyariatkan bagi semua manusia. Wa tsani ma yahtalifu bi ikhtilafi ahwalin nas. Dan jenis kedua, apa yang mengalami perbedaan seiring perbedaan keadaan manusia. Ini adalah bagian-bagian yang kadang-kadang amalan itu kalau seandainya dikerjakan dengan amalan lain akan menjadi besar. Bagian yang pertama, sesuatu yang disyariatkan bagi seluruh manusia. Bagian yang kedua, sesuatu yang disyariatkan untuk sekelompok orang karena perbedaan keadaan manusia. Contoh, amal awal famithlu an yaqtarina imma bi zamanin aw bi makanin aw amalin yakunu bihi afdal. Nah, ini contoh kita akan paham. Jenis pertama, misalnya bisa saja beriringan dengan waktu atau tempat atau amalan yang dengannya ia menjadi lebih utama. Salat biasa, salat seperti biasa, tapi waktunya utama, tempatnya utama, maka menjadikan salat subuh itu berbeda dengan subuh yang lain. Tentunya salat subuh di Masjidil Haram tidak sama dengan salat subuh di Masjid Imam Syafi'i. Betul? Nah, seperti itu. Jadi dibarengi dengan keutamaan waktu, tempat, dan keadaan. Lihat, penulis mengatakan, mithlu ma ba'dal fajri wal asri wa nahwihima min awqatin nahyi 'anil shalah, fa innal qira'ata wadh-dhikri wad-du'a afdalu fi hadzal zaman, wa kadzalika al-amkinatu allati nuhiya 'anil shalah fiha kal hammam wa a'tanil ibil, فالذكر والدعاء فيها أفضل وكذلك الجنوب الذكر في حقه أفضل فإذا كره الأفضل في حال حصول مفسدة كان المفضول هناك أفضل بل هو المشروع. Nah, lihat nih. Ini agak berat pembicaraan beliau. Beliau mengatakan, adapun jenis pertama, misalnya bisa saja beriringan dengan waktu atau tempat atau amalan yang dengannya ia menjadi lebih utama. Seperti sesudah subuh atau asar atau yang sepertinya di antara waktu-waktu terlarang padanya sholat. Kita tahu waktu sholat itu yang terlarang habis subuh, habis asar, kemudian terpat matahari di atas kepala kita. Nah, sungguh zikir dan doa lebih utama pada masa tersebut. Nah, jadi meskipun dia dilarang untuk sholat, tapi kita bisa beramal yang lain. Apa itu? Zikir dan doa. Lebih utama dibandingkan sholat. Kenapa? Karena sholat dilarang dalam Nabi. Nah, ini itu yang dimaksudkan oleh penulis. Bahwasanya semua yang disyariatkan bagi semua manusia. Syariat yang disyariatkan bagi semua manusia. Demikian pula, lihat, kemudian penulis mengatakan, demikian pula tempat-tempat yang dilarang padanya adalah lebih utama padanya sholat. Seperti tempat pemandian dan kandang onta. Zikir dan doa padanya lebih utama. Kita tidak boleh sholat di kandang unta, diharamkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita tidak dilarang untuk apa? Berzikir dan berdoa. Menunjukkan bahwasanya berzikir dan berdoa ini di sini lebih apa? Lebih utama. Baik. Serupa dengannya orang junub yang mana zikirnya baginya lebih utama. Ya, serupa dengannya orang junub yang mana zikirnya baginya lebih utama. Apabila amalan lebih utama tidak disukai karena adanya mafsadat dan kerusakan, maka amalan yang lebih rendah keutamaannya di tempat itu menjadi lebih utama. Bahkan inilah yang disyariatkan. Apa maksudnya? Apabila ada amalan lebih utama tidak disukai karena adanya mafsadat. Ada amalan utama, baca Al-Quran utama, tapi ya dikerjakan di kuburan. Ada mafsadat. Maka amalan yang lebih rendah keutamaannya di tempat itu menjadi lebih utama. Berarti membaca doa tatkala berziarah kubur lebih utama dibandingkan baca Quran. Paham maksudnya ini? Ya. Ini pembicaraan agak sedikit jelimet ini. Saya beri contoh. sholat utama enggak? Amalan paling utama dalam Islam. Tapi kalau mendatang, kalau kita sholat di waktu yang salah, di tempat yang salah, maka berzikir lebih utama dibandingkan sholat. Paham maksudnya? Nah, seperti itu. Sholat di kuburan, sholatnya utama, tapi tempatnya menunjukkan kerusakan karena bisa mengakibatkan kesyirikan. Ya, maka pada saat itu berziarah kubur tanpa sholat lebih utama dalam hal ini dibandingkan sholat di dalam kuburan. Meskipun asal zat sholatnya apa? Utama. Bisa dipahami ini, Pak? Nah, itu dia. Wallahu a'lam. وكذلك حال الركوع والسجود فإن قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا أما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فاجتهد في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. Begitu pula kondisi ruku dan sujud. Lihat, sebelumnya saya sebutkan membaca Al-Quran utama, utama enggak? Utama. Tapi kalau dibaca pas lagi sujud gimana? Pas dibaca lagi rukuk di mana? Gimana? Dilarang. Meskipun bacaan Al-Qur'annya apa? Utama. Ya. Lihat. Aku dilarang untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan rukuk dan sujud. Adapun rukuk maka agungkanlah padanya Rabb. Artinya pada waktu rukuk itu lebih baik kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Mengagungkan Allah Maha Suci, Allah yang Maha Suci, Allah Rabbku yang Maha Agung, ya. Maka agungkanlah padanya Rabb. Ini lebih utama dibandingkan baca Quran. Padahal kalau di luar sholat mana yang lebih utama? Hah? Baca Quran dibandingkan mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Tapi karena di dalam sholat kita dilarang untuk dilarang tatkala ruku dan sujud membaca Al-Quran, maka mengagungkan Allah di dalam rukuk lebih utama dibandingkan membaca Al-Quran. Lihat, subhanallah, para ulama sampai sebegitunya mereka membicarakan. Kemudian, sedangkan sujud, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa karena sangat patut untuk dikabulkan bagi kalian. Baca Al-Quran utama, boleh enggak tatkala sujud? Oh enggak, karena ada larangan, ada mafsadah, ada kerusakan. Baik, Ustaz, kalau ada kerusakan, lalu yang paling utama apa? Lebih utama tatkala sujud berdoa dibandingkan baca Al-Quran. Ini kalau dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat, maka apa yang kita katakan? Baca Al-Quran lebih utama dibandingkan membaca bacaan sujud. Nah, terus seperti itu. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, masih panjang tentang kajian bab yang ke-17 ini. Mudah-mudahan kita bisa sambung pada kesempatan yang lain. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fik. Fikum barakallahu. Ustaz tadi mengatakan setelah sholat subuh tidak ada sholat. Bagaimana Ustaz apabila orang itu datang pas tepat waktu sholat subuh, jadi dia tidak sempat mengerjakan sholat qabliyah subuh. Apakah boleh setelah sholat subuh dia berdiri langsung mengerjakan sholat qabliyah subuh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sebutkan tadi hadis tentang bahwa tidak ada sholat subuh, tidak ada sholat setelah sholat subuh, ini bagi siapa yang ingin sholat sunnah. Ya, sholat sunnah nggak ada setelah sholat subuh. Ya, artinya waktu yang diharamkan untuk sholat adalah setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Dan juga waktu yang diharamkan untuk sholat adalah setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Nah, adapun orang yang kalau kebiasaannya dia mengerjakan qabliyah subuh, kemudian ternyata pada subuh itu dia terlambat, maka pada saat itu bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, dia kemudian setelah sholat subuh dia bangun untuk mengerjakan qadha dari qobliyah tadi. Maka ini diperbolehkan karena ada hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Abu Daud, setelah sholat berjamaah sahabat Rasulullah SAW bangun. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, mahlan al-fajru raka'atan, wahai fulan, sebentar, jangan kamu kerjakan sholat. Sholat subuh itu dua rakaat. Sholat subuh itu dua rakaat. Maka beliau menjelaskan bahwa, wahai Rasulullah, ini adalah dua sholat qobliyah yang aku belum pernah mengerjakannya. Dan dibiarkan oleh Rasulullah, menunjukkan bahwasanya itu disetujui oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apabila seorang yang kebiasaannya mengerjakan sholat qobliyah subuh dua rakaat, kemudian karena satu dan lain hal ketinggal, maka boleh saja dia untuk bangun mengerjakan sholat dua rakaat sebelum subuh, setelah sholat subuh. Tapi itu bagi siapa yang terkadang seperti itu, bukan setiap subuh. Hah? Nanti dijadikan syariat baru kalau setiap subuh ya, karena sering masbuk. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah membaca Al-Qur'an berjamaah seperti membaca Yasin terus di bulan Ramadan kadang sebagian orang gitu? Ya, iya. Terima kasih. Kalau yang dimaksud dengan berjamaah adalah tadarusan, yang satu membaca, yang satu mendengar, yang satu membaca, yang satu mendengar, maka boleh. Karena Allah Subhanahu wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa haffathumul malaikah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyat 'anhumur rahmah wa dzakarallahu fi man 'indah." Artinya, tidaklah orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca Al-Quran, lihat kata-kata mereka. Mereka membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran tersebut di antara mereka. Melainkan Allah akan menurunkan, para malaikat akan menaungi, menyelimuti dengan sayapnya. Kemudian yang kedua, Allah akan menurunkan rahmat. Yang ketiga, ketenangan. Dan yang keempat, disebutkan namanya di sisi para malaikat. Jadi boleh. Nah, tapi kalau seandainya yang dimaksud dengan berjamaah membaca Al-Quran dipimpin oleh satu orang, kemudian yang lainnya mengikuti secara bersama-sama, kalau itu dalam rangka mengajari boleh. Misalkan ya, seorang guru Al-Quran mengajari Bismillahirrahmanirrahim, kemudian berjamaahnya mengulang, itu boleh. Tapi kalau dalam rangka berjamaah membacanya bersama-sama atau dipimpin oleh satu orang, bukan dalam rangka mengajari, maka saya belum tahu ada contoh Nabi Muhammad SAW seperti ini ya. Apalagi kadang-kadang terjadi pengkhususan ya, khusus malam ini baca surat ini, tidak mau baca surat yang lain, maka itu belum ada contohnya dari Rasul SAW. Nah, nah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Begini Ustaz, di waktu kita sholat sendirian itu kadang membaca surah Al-Fatihah itu kita bisa lalai. Mungkin waktu pertama membaca ayat pertama itu kita masih ingat, kemudian di waktu waladhdallin itu baru kita sadar. Apakah kita boleh mengulang kembali, Pak Ustaz? Ya. Makasih. Ya, sama-sama Ibu. Jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawabannya, saya takutkan dari pertanyaan ini adalah sikap was-was. Sikap was-was yang dimaksudkan di dalam ayat Al-Qur'an, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas. Aku berlindung dari keburukan al-khannas. Khannas adalah syaitan yang apabila seseorang membaca Al-Quran dia bisik-bisikkan sehingga tidak khusyuk. maka saya takutkan ini perasaan was-was. Artinya saya ingin ulang kembali, ah tadi kayaknya tidak khusyuk, lalai, padahal dia khusyuk. Nah, ini adalah penyakitnya ahli ibadah, diberikan oleh syaitan perasaan was-was. Ya, jadi syaitan itu seperti yang sudah pernah kita jelaskan bahwa di dalam kitab Talbis Iblis, atau kalau enggak salah Ighatsatul Lahfan yang ditulis oleh Imam Al-Qayyim, syaitan akan melihat manusia, oh manusia ini cenderungnya kuat untuk taatnya, diganggu dari situ. Diganggu dari situ caranya bagaimana? Dirubah niatnya. Kemudian setelah itu diberikan sikap berlebih-lebihan. Ya, sama seperti tadi. Orang sudah berwudu ya sempurna, kayaknya ada yang kurang tadi di sini. Wudu lagi, akhirnya terlambat sholat berjamaahnya. Sama kalau orang sholat tadi merasa kayaknya Al-Fatihahnya kurang tadi, kiranya lalai, maka akhirnya ulang lagi. Ini akhirnya menyebabkan seseorang sulit untuk beragama, dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Ada jenis manusia yang kedua, yang dia lebih condong kepada maksiat, leha-leha, foya-foya, santai-santai, maka dia akan dikuatkan dengan itu, tambah maksiat, tambah nyaman, tambah begini dan seperti itu. Adapun kalau seandainya dia tidak was-was, ya tidak was-was, maka yang patut dia lakukan adalah kalau dia sudah walallin, kayaknya tadi kemana aku tadi lah. Nah, maka kalau seandainya memang lisannya sudah terucap walallin, maka pada saat itu dia kemudian baru sadar, dia berta'awudz kepada Allah, tidak usah mengulang Al-Fatihahnya. Bertawud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Dan memang salah satu trik iblis mengganggu manusia di dalam salat. Ya, di dalam salat ada azan, kabur dia. Selesai azan datang lagi. Ada iqamah, kabur. Setelah iqamah datang lagi. Sampai tatkala dibangun orang takbiratul ihram salat, baru dia membisikkan bisikan-bisikan sampai orang lupa apa yang dia kerjakan, sudah rakaat berapa. Dan kadang-kadang dia mengingat sesuatu di dalam sholat yang dia tidak ingat di luar sholat. Jadi ngatur jadwal dalam sholat. Oke, nah aku jam segini kesini. Oh, tadi kada ingat manu ini. Ya, Ustadz kayaknya pengalaman benar. Ada orang kadang-kadang subhanallah masuk, dan ini salah satu hal yang menyebabkan orang tidak khusyuk itu masbuk memang. Ya, jadi Syekh Abdul Razak pernah mengatakan, kalau Anda ingin sholat khusyuk, jangan pernah masbuk. Karena orang kalau tidak masbuk itu, dia datang pas azan, kemudian masuk masjid dengan membaca doa masuk masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid, kemudian doa antara azan dan iqamah, kemudian menunggu imam, kemudian jadi hatinya, keadaan psikologisnya benar-benar ingin sholat gitu, siap gitu sholat. Tapi kalau seandainya tergopo-gopo, maka itu susah untuk khusyuk, ya. Apalagi kadang-kadang imam sudah ruku, maka dia cepat-cepat, ya, cepat-cepat untuk mendapatkan apa? Ruku. Ya, akhirnya di sampingnya ada kawan, imamnya sudah ruku, tanpa sengaja dia, assalamualaikum. Ya, karena di sampingnya kawan lawas kerbetamu, assalamualaikum. Ini refleks. Kemudian setelah itu, kadang ada orang yang karena dia masbuk, tergesa-gesa tadi, pikirannya masih di luar. Pikirannya masih di luar. Kemudian ternyata sudah dia masih mikir di luar dalam keadaan sholat itu. Imam selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bingung. Tadi masbuk berapa aku? Ya, dia bingung. Akhirnya apa? Dia lihat kayaknya di sampingku pun masbuk juga. Maka dia menghadangi yang di samping ini. Sekalinya yang di samping pun menghadangi yang di samping nih. Sama-sama. Nah, ini penyakit-penyakit sholat ya, subhanallah. Ya. Kadang-kadang ibu-ibu lagi sholat masak. wah vaksinnya kurang toh. Jadi malah teratur pikirannya tatkala sholat, itu benar-benar murni adalah gangguan syaitan. Hadisnya sahih, pernah kita baca di sini, ya, bahwa jika dikumandangkan azan, maka syaitan akan kabur. Walahu durat, dia memiliki kentut yang tidak mendengar, yang dengannya tidak mendengar azan. Habis azan kembali lagi dia mengganggu manusia. Qomat kabur lagi, habis qomat kembali lagi. Sampai diikomahkan sholat, sampai dia sholat, baru dia diingatkan dengan sesuatu yang di luar sholat dia tidak ingat. Ya. Maka akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya dia lupa untuk khusyuk di dalam sholatnya. Maka saya pesan kepada ibu tadi, kalau memang was-was jangan digubris, ya, karena itu penyakit ahli ibadah, was-was itu. Kalau tidak was-was, memang seperti itu keadaannya, maka berta'awud, tidak usah diulang. Toh pada pada kenyataannya dia tetap sudah baca, meskipun dia tidak hadir hati. Yaitulah kekurangan sholat seseorang, tapi tidak usah diulang. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz minta diulang aja Ustaz yang tidak bisa mengumpulkan semuanya itu apa maknanya? Ya maksudnya tidak bisa mengumpulkan semuanya itu, dia tidak akan bisa sempurna sesempurna mungkin. Apakah bukan dalam posisi kita bingung apa berdoa atau berzikir gitu? Yang saya pahami dari perkataan Syekh, tidak bisa mengumpulkan semuanya, maksudnya adalah dia tidak akan bisa mengumpulkan semuanya ibadah tersebut secara sempurna. Itu dia yang saya pahami dari perkataan Syekh. Terima kasih Ustaz. Coba sebentar saya lihat. Yaitu hadis tadi, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istaqimu wa la tuhsu. Sesungguhnya luruslah kamu. Bentar ya. Ya. Kama anna sholata lamma ishtaharata laha taharatan kanat afdalu min mujarrad adh-dhikr. Iya, yang saya pahami itu bahwa khairu a'malikumussalah, bahwa tidak, dia tidak bisa mengumpulkan sholat secara sempurna maksimal, nggak bisa, karena pasti ada kekurangan, ya pasti ada kekurangan. Itu yang saya pahami dari perkataan Syekh. Ya, itu yang saya paham. Wallahu a'lam. Beliau bertanya, maksud tidak bisa mengumpulkan semuanya itu, apakah dalam satu waktu tidak bisa mengumpulkan doa dan zikir atau sholat dan baca Quran secara maksimal? Maka tidak bisa mengumpulkan dua-duanya. Tetapi wallahu a'lam, dari perkataan Syekh yang dimaksud adalah bahwa tidak bisa mengumpulkan seluruhnya, maksudnya kekhusyuannya, kemudian secara sempurna dia tidak akan bisa dapat pahalanya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz. Silakan. Ya. Silakan Ibu. Yang saya ingin tanyakan, apakah kalau kita mau berwudu setelah mandi itu harus keluar dulu dari kamar mandi? Apa Bu? Ucap, mohon diulangi. Harus keluar dulu dari kamar mandi baru masuk lagi ke kamar mandi untuk mulai. Untuk apa? Wudu. Untuk berwudu. Baik. Pas mandi. Tata cara mandi junub ada dua. Yang pertama dia berwudu dengan sempurna, baru setelah itu mandi dengan sempurna. Ada yang kedua, dia berwudu tetapi dia meninggalkan kaki, kemudian dia mandi secara sempurna, baru nanti basuhan terakhir dia basuh kakinya. Tetapi itu pun di kamar mandi yang sama, kada usah keluar pian. Mendingan kalau basah lihat orang ya Pak. Ya. Nah, itu adapun berwudu di luar kamar setelah mandi kemudian dia keluar dulu baru bisa berwudu, ini belum ada contohnya. Belum ada riwayat yang menunjukkan akan hal itu. Ya. Mungkin yang Ibu maksud itu adalah dia mengakhirkan membasuh kaki. Mengakhirkan membasuh kaki boleh di kamar mandi itu tapi tempatnya lain. Misalkan di punju sebelah kanan kita mandinya, kita basuh kakinya di punju sebelah kiri sebelum kita keluar dari kamar mandi. Gitu, wallahu a'lam. Bukan mandi junub, mandi biasa setiap hari. Kenapa Ibu? Bukan mandi junub maksudnya. Setiap hari kan mandi sebelum sholat itu. Ya. Habis mandi itu dia keluar dulu baru masuk lagi mau untuk berwudu. Bagaimana itu? Enggak, tidak ada syariatnya Ibu. Boleh saja berwudu langsung tanpa harus keluar. Mungkin sebagian ada yang mengatakan seperti itu karena takutnya airnya musta'mal. Takutnya airnya terpakai, maka dia ingin mengambil air yang baru. Maka Allahu alam, yang jelas tidak ada larangan kalau orang habis mandi, entah itu mandi junub atau mandi biasa, kemudian dia langsung berwudu, tidak ada. Tidak ada larangan. Boleh saja dia berwudu langsung. Bahkan dalam keadaan mungkin dia melepas bajunya, dalam keadaan bertelanjang belum memakai baju, tidak mengapa dia berwudu. Ya. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah. Pertanyaan saya tadi. Setelah sholat kita berdoa, ada yang mengangkat tangan dan ada yang tidak mengangkat tangan. Apakah itu ada dalilnya atau tidak ada dalilnya? Karena ada ustadz yang mengatakan bahwa itu vakum hukum, jadi tidak ada dalil. Jadi dia membolehkan juga dua-duanya, namun dia memberikan saran adab berdoa adalah angkat tangan. Mohon penjelasannya. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Maka jawabannya, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mutawatir beliau mengangkat tangan dalam berdoa. Hadisnya mutawatir ma'nawi. Tadi enggak disebutkan setelah salat. Saya berbicara umum dulu deh. Ya. Berdoa hadisnya mutawatir. Dengan mengangkat tangan hadisnya mutawatir ma'nawi. Artinya dalam beberapa kesempatan Rasulullah SAW mengangkat tangan dalam berdoa. Nah, kemudian apakah setelah sholat fardu kita berdoa? Ini pertanyaan dulu sebelum mengangkat tangan. Kita berdoa, maka jawabannya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah sholat fardu adalah berzikir. Tidak ada dalil yang begitu kuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah sholat fardu beliau berdoa, mengkhususkan berdoa, tidak ada. Maka kalau seandainya sudah dijawab seperti itu, maka masalah berdoa setelah sholat fardu mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan itu lebih ringan jawabannya. Kita katakan tidak ada dalil yang kuat dan sharih, jelas, rinci berdoa setelah sholat fardu. ya. Setelah salat fardu yang ada adalah Nabi Muhammad SAW berzikir. Berzikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, kemudian Allahumma antas salam, kemudian kalimat tauhid, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan semisalnya sampai selesai. Itu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengangkat tangan berdoa setelah salat fardu ataupun berdoa setelah salat fardu, keluar dari masalah mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan, maka mengkhususkan itu setelah salat fardu perlu dalil. Mengkhususkan berdoa setelah salat fardu perlu dalil. Nah, apalagi sampai dalam keadaan mengangkat tangan. Mengangkat tangan permasalahannya ringan karena dia adalah adab dalam berdoa. Cuma nanti diperhatikan ada keadaan-keadaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan berdoa tapi tidak mengangkat tangan. Seperti misalkan beliau berdoa setelah azan, berdoa setelah wudu, tidak ada riwayatnya beliau mengangkat tangan. Ya. Nah, seperti itu. Bahkan berdoa tatkala khutbah maka belum ada beliau mengangkat kedua tangannya. Tapi beliau cuma memberikan dengan isyarat telunjuk. Nah, itu saja. Jadi belum ada dalil yang kuat, sharih, jelas, rinci yang menunjukkan bahwa berdoa setiap selesai sholat fardu. Tapi kalau ada orang berdoa boleh nggak? Nggak terlarang. Kenapa? Karena berdoa kapan saja, di mana saja, keadaan bagaimana saja. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berdoa, berfirman, berdoalah kalian, aku kabulkan kepada kalian. Kalau dia berdoa setiap sholat fardu terlarang, setiap selesai sholat fardu terlarang nggak? Nggak terlarang. Kenapa? Karena tadi berdoa kapan saja, di mana saja. Yang terlarang adalah dia meyakini kalau setelah sholat fardu sunnahnya berdoa. Keyakinan itu yang perlu diluruskan. Jadi kalau orang tidak berdoa maka keliru atau kurang, ini enggak. Ya. Dan kemudian kita kadang-kadang dicela. Saya lihat ustadz-ustadz ini di Imam Syafi'i setelah sholat fardu nggak pernah berdoa. Memang tidak ada dalilnya. Ya, satu. Yang kedua, mungkin dia berdoa di mana, di rumah atau di mana yang lebih dia khusyuk untuk berdoa padanya. Ya, tidak mesti harus setelah selesai salat fardu. Tapi sekali lagi, kalau ada orang berdoa setelah salat fardu, kita tidak bisa menyalahkannya. Kenapa? Kita hanya bisa menerangkan bahwa berdoa setelah salat fardu jika dilazimkan perlu dalil. Jika orang ingin berdoa tidak mengapa. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.